Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqrara bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqul rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khayral haditsi kitabullah wa khayral hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang kami muliakan, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita berjumpa melanjutkan pelajaran rutin kita dalam pembahasan kitab Hilyah Talibil Ilm, perhiasan penuntut ilmu. Sebuah pembahasan yang sama-sama kita perlukan, sama-sama kita butuhkan untuk kita pelajari, terlebih khusus para penuntut ilmu. Karena di dalam kitab ini, kitab yang dikarang oleh Syekh Bakar Abu Zaid alaih rahmatullah, itu berisikan nasihat-nasihat yang indah untuk para penuntut ilmu secara khusus, demikian pula kaum muslimin dan muslimat secara umum. Ya, di pertemuan yang telah berlalu bersama kita, walhamdulillah telah banyak kita bacakan faedah yang beliau sampaikan di dalam kitab ini. Ya, walhamdulillah, semoga apa yang kita dengarkan dari kebaikan tersebut memberikan kebaikan juga untuk diri kita. Semoga apa yang kita dengarkan dari kebaikan tersebut juga kemudian bisa kita amalkan, karena itulah yang paling penting dari ilmu yang telah kita pelajari. Ilmu itu bukan sekedar untuk didengarkan, sekedar untuk dicatat, tapi yang terpenting dari kesemua itu bagaimana seorang muslim dan muslimah mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Kemudian kita masuk ke poin yang berikutnya, poin yang ke-40 yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Kata beliau, al-munadharatu bila mumaratin, diskusi, ya, dialog tanpa berdebat kusir, ya, hindari itu kebiasaan jelek, mumarah, debat kosong, debat kusir yang hanya menghasilkan kekerasan hati. Ada adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah, terlebih khusus para penuntut ilmu, ya, biar enggak terjatuh di dalam kesalahan. Yang lebih bahaya kalau dia tidak menyadarinya dan mengatasnamakan agama, itu yang bahaya, ya. Jadi berdebat, berdiskusi itu ada aturan mainnya, ada rambu-rambunya, ya, yang insya Allah akan kita sebutkan nanti. Kata beliau, kata Syekh Bakar Abu Zaid alaihi rahmatullah, iyyaka wal mumarah, waspada, waspada kamu terhadap debat kusir. Fa innaha nikmatun, karena itu bencana tuh, bencana. Ya, maka nasihat untuk kita semua, dijauhi debat kusir itu. Kata para ulama, ya, kata para ulama, dan buah hasil terkecil yang bisa dipetik dan dirasakan bagi orang yang diam itu adalah keselamatan, dan cukup itu sebuah kebaikan, ya. Dan cukuplah orang yang berbicara, terlebih lagi berdebat, cukup baginya itu akan menjadikan dia terkenal, asyuhrah, dan cukup ketenaran tersebut merupakan bencana untuknya, ya. Semakin seseorang itu ngomong tanpa ilmu, berdebat tanpa aturan, maka kan itu sama saja dia apa, membongkar aibnya sendiri, memperlihatkan kekurangan dirinya kepada publik, kepada manusia. Maka berhati-hati, ya. Itu pada hakikatnya adalah apa? Nikmatun, bencana, bencana. Amal munazaratu fil haqq fa innaha ni'matun, adapun berdiskusi, berdialog di dalam kebenaran, maka ini adalah nikmat. Idzil munazaratu al haqqatu fiha izharul haqq 'alal batil, maka berdialog, berdiskusi yang benar itu adalah dalam rangka untuk apa? Izharul haqq alal batil. Ini dong yang harus kita tanamkan, bahwa tujuan kita berdiskusi, tujuan kita berdialog adalah untuk menegakkan al-haq, untuk menampakkan kebenaran di atas kebatilan. Warrajih alal marjuh, untuk menampakkan yang kuat di atas yang lemah, untuk kita tampakkan ini nih yang benar nih, ini nih pendapat yang kuat nih, ini nih yang ditopang, yang didukung dengan dalil Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahiyya mabaniyatun alal munasahati wal hilmi wa nashril ilm, maka diskusi yang bagus itu, dialog yang mantap itu adalah dialog, diskusi yang dibangun di atas dasar al-munasaha, saling menasehati, bukan untuk saling menjatuhkan. Diskusi, dialog itu dalam rangka untuk memberikan nasihat satu sama lain, bukan dalam rangka untuk menjatuhkan saudaranya kita, bukan untuk menjelekkan saudaranya kita, bukan untuk memperlakukan dan mempermalukan mereka, bukan, bukan. Dicamkan baik-baik, ya, itu saudara kita, ada kehormatannya, ada harga dirinya yang harus kita jaga. Besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah ketika kita menjatuhkan kehormatan harga diri seorang muslim dan muslimah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza. Sesungguhnya harta kalian, darah jiwa kalian, kehormatan harga diri kalian itu haram hukumnya untuk kalian tumpahkan. Gak boleh merobek, apakah merobek kehormatan ya harga diri seorang muslim dan muslimah ya. Jadi sekali lagi diskusi itu dialog itu harus dibangun di atas pondasi ini, al-munasaha, untuk saling menasehati ya. Wal-hilm dibangun di atas pondasi kelemah lembutan, bukan naik darah ya. Ya, ketika berdialog seakan-akan temannya itu musuhnya yang harus dia terkam, bukan, dengan lemah lembut jemaah sekalian ya. Kita paparkan pendapat kita, kita uraikan kepada saudaranya kita dengan penemah kelemah lembutan, bukan dengan ucapan-ucapan yang kasar, bukan dengan ucapan-ucapan yang seakan-akan ingin menekan dia, memaksa dia, enggak demikian ya. Wa nashril ilm, demikian pula dijadikan dialog diskusi itu dalam rangka untuk menyebarkan ilmu. Sebarkan ilmu, salah satunya dengan cara berdialog dan berdiskusi. Subhanallah ya. Jadi jemaah sekalian, tidak diragukan lagi bahwasanya diskusi itu akan mempertajam pemahaman seseorang ya. Maka di sini ada ucapan indah yang dinukilkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Kata beliau, la syakka annal munawarah syahdhun lil afham. Maka tidak diragukan lagi dalam dialog diskusi tersebut akan mempertajam dan mengasah pemahaman seseorang. Wa tu'til insana qudwatan, ataukah wa tu'til insana qudratan 'alal mujadalati wal mujadalatu bil haqq ma'murun biha, kama qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam surat An-Nahl ayat 125 itu tuh disebutkan, kata beliau, tidak diragukan lagi bahwa dalam diskusi tersebut akan menjadikan pemahaman seseorang itu lebih terasah, lebih tajam, bahwa dalam dialog dan diskusi tersebut akan memberikan seseorang itu kekuatan di dalam berdialog ya, akan menjadikan dia terbiasa, tentunya dialog ilmiah yang dimaksudkan di sini, dialog ilmiah untuk menampakkan kebenaran ya. Kemudian kata beliau, wal mujadalatu bil haq ma'murun biha, dan berdiskusi, berdialog ya di atas kebenaran itu adalah perkara yang diperintahkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125. Ya, bisa dilihat nanti ya mushafnya ataukah terjemahannya. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbik. Ajak tuh manusia, ajak mereka ila sabili rabbik, ke jalan Allah Rabbul Alamin. Itu nuktah, itu titik yang harus kita perhatikan, bahwa berdakwah itu untuk ngajak manusia ila sabili rabbik, mengajak manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa berdakwah itu, bahwa berdialog itu, bahwa berdiskusi dalam agama itu tujuannya apa? Menggiring manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menggiring manusia ke dalam opini kita, bukan untuk menggiring mereka di hawa, di atas hawa nafsu kita, bukan. Tapi ila sabili rabbik, ajak mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bil hikmah, ini rentetannya, dengan hikmah, dengan penuh kelemah lembutan. Ya. Kalau gitu Ustaz, ngomongnya harus lemah lembut ya. Enggak demikian. Ya, keras, tegas pada tempatnya itu adalah kelemah lembutan. Ya, jadi jangan disalahpahami. Itu yang diterangkan oleh para ulama, ya, bil hikmah, dengan lemah lembut itu jangan selalu dipahami bahwasanya dakwah itu harus dengan suara lembut, harus dengan lemah lembutan, enggak. Tapi semuanya kita tempatkan pada porsinya masing-masing. Ya, ada kondisi dan keadaan yang harus memang kita tegas di situ. Dan kata para ulama, ketegasan pada tempatnya, pada hakikatnya adalah kelemah lembutan. Ya, lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan para sahabat yang mereka terjatuh dalam kesalahan. Ya, itu diluruskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dengan satu cara. Ada di antara mereka karena masih kurangnya ilmu, ya, maka melihat dari tipe orang tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan mereka dengan lemah lembut. Seorang Arabi, ya, yang kencing buang air di dalam masjid, itu Nabi enggak menghardiknya dalam keadaan para sahabat sudah geram sekali yang melihat tingkah lagunya, kok berani-berani ya kencing di masjid, ya, namanya badui, orang yang tinggal di pedalaman. Nabi katakan, tunggu, biarkan dia selesai membuang hajahnya. Subhanallah, selesaikan. Kemudian setelah itu, setelah dia selesaikan hajatnya, buang air kecilnya, Nabi minta air untuk kemudian disiram ke tempat dia kencing tersebut. Ya, dengan penuh kelemah lembutannya. Ya, maka karena kondisinya demikian, ya demikian pula diperlakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat yang timbul dan keluar dari ucapan lelaki Arabi ini, badui ini. Ya, dalam keadaan pada saat itu sahabat yang lainnya sudah geram sekali. Ya. Ya, saking senangnya dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia mengatakan, wahai Allah, rahmatilah saya dan Muhammad dan jangan rahmati selain kami berdua. Ya, itu saking gembiranya mendapatkan perlakuan yang begitu indah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lain pula kondisinya ketika ada seorang lelaki yang memakai emas. Ya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyuruhnya, mencabutnya, mengambilnya, kemudian dibuang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sekali lagi dipahami dengan baik. Ya, itu tahapan yang pertama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, dengan kelemah lembutan. Wal mawa'idhatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ini tingkatan yang ketiga. Ya. Kalau kelemah lembutan tersebut telah ditempuh kemudian tidak membuahkan hasil, beralih ke tahapan yang kedua, al mawa'idhah al hasanah, dengan teguran, dengan nasihat yang baik, enggak mempan. Keempat, wajadilhum billati hiya ahsan. Dialog, diskusi dengan cara yang baik, ya. Dengan cara yang baik, ya. Kemudian di sana jemaah sekalian disebutkan oleh para ulama dari adab-adab al-mujadalah billati hiya ahsan. Ini nih, di antara rentetan adab berdiskusi dengan baik. Yang pertama, ya, an-niyah as-sadiqatu fi nasril haq wad-da'wah ila dinillah. Luruskan niatnya kita ketika berdialog, ketika berdiskusi, ya, maka luruskan niatnya kita. Niatkan dalam diskusi tersebut untuk menolong kebenaran, untuk menegakkan dan menampakkan kebenaran, dan mengajak manusia ke dalam agama Allah. Wa tarkur riya was-sum'ah wa talabur rif'ah wal jah. Tinggalkan riya, ya, ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia, ingin mendapatkan kedudukan yang mulia di tengah manusia. Na'udzubillah. Hati-hati. Masya Allah, ya, kuat dalilnya, ya, Masya Allah, ya, jago retorikanya. Bukan itu, ya, yang ingin kita tampakkan ke manusia. Bukan diri kita yang ingin kita tonjolkan di hadapan manusia, bukan, tapi untuk menampakkan kebenaran itu di hadapan manusia, untuk mengajak manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua, al-i'timad 'ala al-ilmi as-sahih al-mustafad min al-kitabi wa sunnah wa taqdimun naql wa nususihi 'ala al-aql wa dhununihi. Adab yang kedua. Apa itu adab yang kedua? Di dalam diskusi, di dalam dialog yang kita lakukan, itu harus disandarkan, harus dibangun di atas ilmu yang benar, ya, yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah. Gimana kita mau berdialog, gimana kita mau berdiskusi kalau pengetahuan kita tentang Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belepotan? Kalau kitanya itu malas menuntut ilmu, kalau kita malas duduk di majelis-majelis ilmu, nah gimana kita mau diskusi, gimana kita mau berdialog, ya, yang ada nantinya apa, gontong-gontokan untuk menunjukkan ini nih saya nih, ya, kalau kalah emosi, ya, itu aja tuh, ya, yang paling parah. Na'udzubillah, kalau gak dewasa, akhirnya apa? Menghajar saudaranya, memboikot saudaranya, sampai gak mau salam, ya, sholat di sampingnya gak mau juga, itu kan fatal akibatnya, ya. Na'udzubillah, ya, itu bahaya, ya, itu bahaya. Sekali lagi, mari berdiskusi, berdialog di atas pondasi ilmu yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengedepankan an-naql wa nususihi, mengedepankan an-naql. Naql itu, ya, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya, kita dahulukan dibandingkan akal, pikiran kita, akalnya kita, ya, wa dhununihi, dan prasangkanya kita dijauhkan, ya, dahulukan dalil di atas akalnya kita dan prasangkanya kita, di atas perasaannya kita, ya, jangan pakai perasaan, dahulukan tuh nas Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yang ketiga, taharril haq wal bu'du anit ta'assub wa i'lanul isti'dad at-tam lil akhdhi bil haq inda zuhurihi. Ya, ini adab yang ketiga, taharril haq. Betul-betul dalam diskusi tersebut kita ingin mencari kebenaran. Dalam dialog tersebut betul-betul kita ingin mencari kebenaran, dan jauhkan dirinya kita dari sikap ta'assub. Ini yang bahaya, penyakit, ya, ta'assub, ya, fanatik. Ya, ini bahaya nih. Ya. Pokoknya pokoknya ya. Ustadznya enggak boleh dikorek. Ya. Pokoknya ustaz panutannya benar terus. Ya. Pokoknya pokoknya enggak boleh ya. Sikap fanatik yang tidak dibangun di atas pondasi yang benar. Kalau mau fanatik, kita harus fanatik dong kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam artian kita berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya, karena ucapan yang benar itu dan selalu harus kita terima adalah ucapan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik sendiri ketika berada tepat di depan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ucapan yang indah, kullu qawlin yu'khadh wa yurad illa qaul sahib hadzal qabr, wa asyara ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik rahimahullah, setiap ucapan manusia itu bisa kita terima, bisa kita tolak, kecuali ucapan yang diucapkan orang yang berada di dalam kuburan ini. Kemudian beliau mengisyaratkan kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang benar. Itu yang benar. Setiap ucapan seseorang itu kita hadapkan dengan dalil. Benar enggak ini? Benar enggak ucapannya? Kalau benar, kalau sesuai dengan dalil, terima dia, terima. Ya, terima di atas kepalanya kita. Kalau salah, jangan diterima. Kalau salah, kalau enggak benar, kalau bertentangan dengan dalil, jangan diterima. Jangan diterima. Ya. Tentunya dengan tetap ihtiram, penuh dengan penghormatan kepada gurunya kita itu, kepada ustadznya kita. Ya. Tapi jangan sampai kemudian rasa cintanya kita, rasa fanatiknya kita kepada guru kita kemudian membutakan kita dari kebenaran. Gak boleh. Ini bukan didikan yang benar. Ini bukan jalan dan manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak demikian kita dididik oleh para ulama kita. Para masyaikh, para ulama gak mendidik kita dengan didikan yang seperti itu. Mereka selalu mengingatkan kita, selalu mengikat kita dengan dalil, dengan dalil, bahwa dalil itu lebih mulia, lebih besar dibandingkan seseorang. Ya, itu harus jemaah sekalian, nasihat untuk semuanya. Ya, jangan kemudian sikap ta'assub, fanatik kepada seseorang kemudian menjadikan kita menolak kebenaran. Ya. Subhanallah. Ya. Kemudian yang tadi kelanjutannya apa? Wa i'lan al-isti'dad at-tam lil akhdhi bil haqq inda zuhurihi. Harus nampakkan dong ya bahwa kita itu akan menerima kalau kebenaran itu ada pada teman diskusinya kita. Apa sih salahnya jemaah sekalian? Duduk, kalau ada permasalahan duduk, kalau ada perselisihan duduk. Apa susahnya? Duduk, kalau saya salah rujuk, selesai masalah. Yang jadi masalah kalau setiap orang hanya mendahulukan sikap egonya. Kapan bisa temu? Coba kalau kita berlapang dada, duduk, duduk. Kalau kita anggap gak bisa menyelesaikan permasalahan, ajak di sana ada para ulama, mumpung mereka masih hidup, ajak. Saudara kita itu bukan musuhnya kita. Mereka bukan orang kafir. Mereka bukan penentang agama Allah, bukan. Ajak mereka, duduk. Sampaikan diskusi yang ilmiah. Kemukakan semuanya. Alasan-alasan kita, argumennya kita. Kalau benar, diterima. Kalau benar, itu yang kita pegang. Kalau kita salah, lapang dada dong untuk mengakui kesalahannya kita. Apa salahnya? Gak rendah kita untuk kembali ke dalam kebenaran tersebut. Tidak akan mengurangi kemuliaan kita ketika kita tunduk patuh di atas kebenaran tersebut. Enggak akan mengurangi nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan sikap itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengagungkan kita, akan memuliakan kita dan akan meninggikan derajatnya kita. Demi Allah Rabbul Alamin. Sikap berlapang dada, sikap mau menerima kebenaran dari manapun datangnya. Bukan sikap berkeras hati, ego terhadap pendapatnya. Ya, berjalan dengan hawa nafsunya. Na'udzubillah, nas'alullah al-afiyata was-salamah. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa nih? Empat. At-tahalli bil akhlaq al-islamiyah al-aliyah athna al-jidal min al-qaul wal ba'id anit-ta'an wa tajrih. Menghiasi diri dengan akhlak-akhlak Islam yang mulia ketika berdialog. Ucapkan ucapan yang baik. Jauhkan dirinya kita dari ucapan-ucapan yang menta'an, mencela, ya, menjatuhkan dan menjelekkan. Jangan, ya. Kemudian yang berikutnya dari adab-adab tersebut yang disebutkan oleh para ulama, i'lanut taslim bil qadaya. Kembalikan ataukah umumkan penyerahan diri kita terhadap permasalahan tersebut, ya, kepada dalil yang memang mendekati kepada kebenaran, ya, seperti yang kita sampaikan tadi. Harus orang-orang yang berdiskusi tersebut berhati lapang untuk menerima kebenaran. Ya, terima kebenaran. Kalau kita salah, rujuk, enggak ada, ya, enggak ada yang akan menjadikan kita rendah, hina dari sikap rujuknya kita terhadap kebenaran tersebut. Ya, yang ada hanyalah kemuliaan, walhamdulillah. Kemudian kata beliau, ya, kata Asy-Syaikh Bakar Abu Zaid, amal mumaratu fil muhawarat wal munadharat, adapun debat kusir, ya, fa inna tahajjujun waria'un. Kalau debat kusir itu, ya, itu hanyalah apa? Saling bantah-bantahan, tahajjujun, bantah-bantahan, ya. Waria'un, saling pamer aja, ya, saling pamer retorika, saling pamer dalil, ya. Walaghatun wa kibriya wa mughalabatun wa mira'un, ya, yang ada dalam debat kusir tersebut, jamaah sekalian, itu hanyalah apa, perdebatan, bantah-bantahan, ingin riya dilihat orang lain, muncul kesombongan, ya, menang-menangan, tipu muslihat dan lain-lain sebagainya, ya. Waqtiyalun wasyahna, yang ada dan akan muncul adalah permusuhan. Itu kalau debat yang tercelah, debat yang dilakukan tanpa pondasi ilmu agama, yang muncul, yang timbul itu apa? Syahna, saling benci aja yang ada, ya, karena kurang dewasanya orang-orang yang berdiskusi tersebut. Karena yang mereka inginkan adalah menolong pendapatnya, bukan menolong kebenaran, bukan untuk menampakkan kebenaran, tapi apa, pokoknya pendapat saya enggak boleh salah, pokoknya pendapat saya enggak boleh kalah. Nah, kalau sudah itu bahaya, ya, itu bahaya, jawab sekalian. Wa mujaratun lisufaha, hanya dalam rangka untuk membodoh-bodohin, ya, orang yang tidak tahu. Fahdharha, wahdhar fa'ilaha, maka waspadalah terhadap debat kusir dan pelakunya, jauhi. Kalau dianggap orang tersebut ngeyel dalam diskusinya, ya udah gak usah dilayanin. Ya. Pasti dia akan bersikeras dengan pendapatnya. Ya. Taslam minal ma'tham wa hadkil maharim. Ketika kamu menghindarkan dan menjauhi diri kamu debat kusir tersebut dan pelakunya, maka kamu akan selamat dari dosa dan kamu akan terhindar dari perkara yang diharamkan. Wa a'rid taslam wa takbitul ma'tham wal maghram, maka berpalinglah dari debat kusir tersebut, dari pelakunya, maka kamu pun akan selamat dan terhindar dari dosa dan kerugian. Itu jemaah sekalian, lebih bagus hadapkan diri kita dalam perkara-perkara yang lebih bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya kita, jemaah sekalian, daripada debat kusir yang ujung-ujungnya hanya akan menimbulkan kekerasan hati, yang akan menimbulkan perpecahan, yang akan menimbulkan kebencian di antara kita, na'udzubillah. Ya. Maka hati-hati, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Jangan, apalagi orang yang nulis tuh, ya, cukup itu menunjukkan sebuah kebatilan kalau dia tidak menunjukkan identitasnya. Ya. Dalam ilmu mustalah itu sudah enggak boleh terambil riwayatnya, majhul. Ya. Kok kita mau membangun debat kusir di atas tulisan orang yang enggak jelas? Coba pikir. Ya jemaah sekalian, ada tulisan di Facebook ataukah di tempat yang lainnya, namanya disamarkan. Kemudian kita ribut berkomentar di situ. Ya, siapa yang rugi? Kita. Berapa banyak waktu yang terbuang? Akan membuat kekerasan hati dalam diri kita. Ya. Yang ada cacian, makian. Itu kan semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ya, jemaah sekalian. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis, semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang muslim dan muslimah lebih cerdas lagi dan berpemikiran yang jernih. Gak semua ada yang viral kemudian kita ikut-ikutan berkomentar. Tahan tuh lisannya kita, tahan tangannya kita. Ya. Sangat disayangkan. Ustaz lagi viral. Ya, katanya tulisan ini lagi viral menghantam ustaz kita. Kita katakan itu tulisan siapa? Enggak tahu, Ustaz. Lah kalian kok sibuk dengan tulisan orang yang enggak diketahui? Kalau memang dia ingin ilmiah, tulis dong, ya, namanya lengkap biar bisa ditelepon, ya kan? Biar bisa didatangi. Itu caranya tuh untuk diskusi ilmiah. Ya. Kita kan enggak tahu, bisa jadi yang tulis itu pembenci-pembenci Islam. Bisa jadi tulisan tersebut memang dari orang-orang kafir yang ingin memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Ya, maka yang demikian itu kalau ada tulisan yang enggak jelas, ya jangan di-share, jangan disebarluaskan, jangan dikomentari, jangan di-open, biar kemudian dia enggak makin menyebar. Ya, jemaah sekalian, tahan. Ya, tahan. Ya, ihris ala ma yanfa'uk. Tanamkan itu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersemangatlah kamu dalam perkara yang memberikan kemanfaatan untuk kamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk tanda kebagusan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan kebaikan dan manfaat untuknya. Pikirkan tuh apa sih manfaatnya dari debat kusir ini? Pikirkan matang-matang apa sih manfaatnya, ya, kalau kita menulis tulisan ini harus matang dong, ya, ucapannya kita, tulisannya kita, ini nasihat sebagai bentuk rasa cinta. Jangan mau tenggelam dan dimainkan oleh syaitan. Jangan, jangan berhenti, berhenti. Itu demi Allah permainan dan tipuan syaitan untuk memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Ya, dibuat sedemikian rupa agar kemudian ukhuwah persaudaraan, agar kemudian kekuatan kaum muslimin itu semakin rapuh, ya, semakin lemah. Na'udzubillah. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon, jemaah sekalian, agar senantiasa diberikan hidayah dan taufik. Hanya kepada Allah kita memohon agar selalu ditambahkan ilmu yang bermanfaat. Tidak ada jalan, tidak ada solusi untuk bisa keluar dari fitnah syahwat dan syubhat kecuali dengan izin Allah dan dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat untuk kaum muslimin dan muslimat agar selalu bersemangat mempelajari agama Allah, agar selalu bersemangat untuk membekali dirinya dengan ilmu yang bermanfaat, agar kemudian tidak mudah terbawa dan tergoyahkan kalau ada terpaan fitnah syubhat dan syahwat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.